Naam, ad-darsul awwal halaman 5. Halaman 5. Ada percakapan antara Hashim dan gurunya. Hashim mengatakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustazu? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah, wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Ana uhibbuka kathiran ya Hashimu, innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Amin Pakistana anta am minal hindi ya Hashimu? Inni minal hindi. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ لا إنه من باكستان. إن ساعتك جميلة يا هاشم أمن الياباني هي؟ La innaha minal hindi. Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Kam akhan laka ya Hashimu? Li thalathatu ikhwatin. Atullabun hum? La innahum tujjarun. Wa kam ukhtan laka? Li arba'u akhawatin. Afil hindi hunna al-ana? La innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Atalibatun hunna? La innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyyah. Nah, demikian percakapan antara Hashim dan gurunya. Baik, kita baca satu persatu dari Akh Ammar Abu Salman. Silakan dibaca. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustadu? La'allaka bi khairin. Alhamdulillahi. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Ana uhibbuka kathiran ya Hashimu. Innaka talibun dakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Aman Pakistana. Amin Pakistana. Anta am minal hindi ya Hashimu? Inni minal hindi. Wa zamiluka alladhi kharaja makal ana minal fasli a huwa aidon minal hindi. La innahu min Pakistana. Inna sa'at taqa jamilata ya Hashimu. Jamilatun. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Amin aminal ya bani hiya. La innaha minal hindi. aghaniyatun hiya am rahisatun? Innaha rahisatun jiddan. Innaha bimi ati rubiyatin faqat. Kam akhon laka ya Hasimu? Li salasatun ikhwatin. Li salasatu ikhwatin. Atullabu atullabun hum. La innahum tujarun. Wakam uhtan laka li arba'u ukhwatin. Afil hindi hunnal ana. La innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Atalibatun hunna. La innahunna mudarrisatun fil madrasati sanawiyati. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Al-akh Imam, silakan. Kita bagi saja sebagian-sebagian, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustadu? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Ana uhibbuka katsiran ya Hashimu. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Amin Pakistana anta am minal hindi ya Hashimu? Inni minal hindi. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل هو أيضا من الهند. لا إنه من الباكستان. نعم cukup. نعم لا إنه من باكستان. يكفي cukup. Kita lanjutkan. الأخ أبو خنسة بنو. Silakan. Alhamdulillah. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Aminal yabaniya. La innaha minal hindi. Agha liyatun hiya am rakhisatun. Innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Kam akhon laka ya Hashimu? Li salasatun ikhwatin. Afan. Li salasatu ikhwatin. Atullabun hum? La innahum tujjarun. Wa kum ukhtan laka? Wa kam. Li oh ya. Wa kam ukhtan laka? Li arba'u akhawatin. Afil hindi hunnal ana? La inna hunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Atalibatan atalibatun hunna? La inna hunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyati. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Al-akh Abu Fudail, silakan diulangi. Naam, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustaz? La'allaka bi khair. Alhamdulillah. وكيف حالك أنت يا هاشم؟ أنا أحبك كثيرا يا هاشم. إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق. أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ إني من الهند. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ لا إنه من الباكستان. نعم يكفي cukup. الأخ أبو أحنف تانغرانغ silakan dilanjutkan. Inna sa'ataka jamilatun ya Hasimu. Aminal yabani ya. La. Innahum minal hindi. Aghariyun hiya am rahisun. Rahisatun. Innaha rahisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqad. Kam akhon laka ya Hasimu li salatu ikhwatin. Nam yakfi li salasatu ikhwatin. Cukup. Kita lanjutkan al-akh Abu Syifa silakan. Nam Ustaz bismillah. At-tullabun hum la innakum tujarun wa kam ukhtan laka li arba'u akhwatu arba'u akhwatun akhwatin lanjut afil hindi hunnal ana la innahunna huna bil madinatil munawwarati ma abi wa ummi at-talibatun hunna la innahunna mudarrisatu bil madrasati tsanawiyati. Naam ahsanta. Al-akh Muhammad Afwas silakan diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustazu? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hasimu? Ana uhibbuka katsiran ya Hasimu. Innaka talibatun zakiyun wa mujtahidun wa zu khuluqin amin Pakistani Pakistana anta am minal hindi ya Hasim inni minal hindi. Nah, yakfi cukup. Taibar kalau fikum. Sekarang lanjut yang ada di masjid. Silakan. Abu Nadir. Wazamiluka alladhi kharaja ma'aka al-an min al-fasl. Huwa aydan min al-hind. La innahu min al-Pakistan. Inna sa'ataka jamilatun ya Hasim. Jamilatun ya Hasim. Aminal yabani iya. La innaha minal hindi. Nah, cukup. Al-Akh Mahfud, silakan dilanjutkan. Bimi'ati rubiyatin. Thank you. li thalathatu ikhwatin. Naam. Cukup. Al-akh Abu Harun, silakan. Naam, ini antara offline dan online ya, gabungan insyaallah. Baik, silakan. At-tullabun. Talibatun. Nah, bil madrasati tsanawiyyati. Dua lagi, Al-Akh Alif, silakan diulangi. Nah, cukup. Ini minal hindi. Dilanjutkan, Pak siapa? Abu Hamam. Wazami luka. Jamilatun. Rakhisatun. Jiddan. Bimi'ati. Naam, cukup. Baik. Pak siapa? Walidin, silakan. Salah satu. At-tullabun. Li arba'u. Talibatun. Mudarrisatun. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Selesai baca satu persatu. Maka kita akan coba mengartikan apa yang tadi kita baca. Hasyim mengucapkan salam kepada gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian guru ustadznya membalas dengan ucapan waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Hasyim bertanya, kaifa haluka ya ustadzu? Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu wahai ustadz? Bagaimana kabarmu wahai ustadz? La'allaka bi khairin, semoga engkau dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hasyim? Dan bagaimana kabarmu kamu wahai Hasyim? Nanti kita akan mempelajari dhamir anta kenapa diletakkan setelah dhamir ka. Kaifa haluka anta, sudah ada ka tapi ditambah dengan anta. Ini termasuk materi yang insyaallah nanti akan kita pelajari. Sekarang kita artikan terlebih dahulu. Kaifa haluka anta ya Hasyim? Bagaimana kabarmu kamu wahai Hasyim? Ana uhibbuka katsiran. Saya mencintaimu, sangat mencintaimu ya Hasyim. Kalau arti secara teksnya, uhibbuka, saya cinta kamu, katsiran, banyak. Ya, mungkin kalau lebih pasnya, saya sangat cinta kepadamu wahai Hasyim. Innaka talibun zakiyun, sesungguhnya kamu adalah pelajar yang cerdas. Wa mujtahidun, yang rajin. Wa dzu khuluqin, dan memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Amin Pakistana anta, apakah engkau dari, apakah kamu dari Pakistan wahai Hasyim? Atau amin Pakistana anta am minal Hindi ya Hasyim, apakah kamu dari Pakistan atau dari India wahai Hasyim? Inni minal Hindi, saya dari India. Wazamiluka alladhi kharaja, wazamiluka, dan temanmu alladhi yang kharaja keluar, ma'aka bersamamu, al-ana barusan, minal fasli dari kelas. Ahuwa aydan minal Hindi, apakah dia juga berasal dari India? La, innahu min Pakistana, bukan, dia berasal dari Pakistan. Inna sa'ataka jamilatun ya Hasyim, sesungguhnya jam milikmu bagus wahai Hasyim. Aminal yabani hiya, apakah jam tersebut dari Jepang? La, innaha minal Hindi, bukan, jam tersebut dari India. Aghaliyatun hiya am rakhisatun, apakah harganya mahal atau murah? Innaha rakhisatun jiddan, harganya sangat murah sekali. Innaha bimi'ati rupiyatin faqat, harganya 100 rupiah faqat saja. Faqat itu saja, artinya cuma 100 rupiah, rupiah. Kam akhan laka ya Hasyim, berapa saudara laki-lakimu wahai Hasyim? Li salah satu ikhwatin, saya memiliki 3 saudara laki-laki. Atullabun hum, apakah mereka semua adalah para pelajar? La, innahum tujjarun, bukan, mereka adalah para pedagang. Yani saudaranya itu profesinya adalah pedagang. Wa kam ukhtan laka, dan berapa saudara perempuanmu? Li arba'u akhawatin, saya memiliki 4 saudara perempuan. Afil Hindi hunnal ana, apakah mereka yaitu saudara perempuanmu di India sekarang ini? La, innahunna huna bil madinatil munawwarati, tidak, mereka sekarang ini di sini yaitu di Madinah Munawwarah, ma'a abi wa ummi, bersama ayah dan ibuku. Atalibatun hunna, apakah mereka itu pelajar? La innahunna mudarrisatun, bukan, mereka adalah para pengajar di sekolah sanawiyah. Al-madrasati sanawiyah, sanawiyah kalau di sana berarti tingkat SMA ya. Kalau di sini tingkat SMP. Tingkat SD-nya kalau istilah kita di Indonesia ada ibtidaiyah, kemudian sanawiyah, ada MTS, madrasah sanawiyah. Jenjang berikutnya madrasah aliyah. Man, ada man, kalau man berarti negeri. Madrasah aliyah. Kalau di sana sanawiyah itu untuk jenjang SMA. SMA. Taib. Barakallahu fikum. Pelajaran pertama ini ada beberapa materi yang akan dibahas di sini. Kita bahas terlebih dahulu, kita sampaikan, yang kemudian insya Allah kita akan mencoba untuk menjawab latihan-latihannya. Pembahasan yang ingin kita sampaikan di malam hari ini berkaitan dengan huruf inna. Huruf inna. Kita lihat di sini dalam percakapan ini kita mendapatkan huruf inna yang bersambung dengan kata yang lain ataupun tidak bersambung secara langsung ataupun tidak. Contohnya innaka, ya, innaka talibun zakiyun. Lalu inni minal hindi. Kemudian innahu min Pakistana. Lalu inna sa'ataka. Kemudian innaha. Innaha. Nah, innahunna. Innahunna. Nah, di dalam bahasa Arab huruf inna ini dibahas dan dipelajari. Huruf inna. Huruf inna itu fungsinya ialah menjadikan kata yang setelahnya mansub. Mansub. Jadi pada jilid pertama, pada jilid yang pertama kita sudah mengenal istilah marfu dan sudah mengenal istilah majrur. Di jilid yang kedua, pelajaran pertama ini kita akan dikenalkan dengan istilah yang lain, yaitu mansub. Mansub. Kalau marfu itu harokat terakhirnya, harokat huruf terakhirnya adalah dhammah. Kalau majrur, harokat huruf terakhirnya adalah kasrah. Kalau mansub, harokat huruf terakhirnya adalah fathah. Ini pelajaran baru untuk kita. Nah, kalau pada majrur ada huruf yang mengharuskan kata setelahnya menjadi majrur, yaitu huruf jar. Huruf jar. Nah, kalau sekarang membahas tentang mansub, harus ada huruf yang menasobkan. Harus ada kata atau huruf yang menasobkan. Apa huruf tersebut? Huruf tersebut diantaranya adalah inna. Inna yang kalau diartikan adalah sesungguhnya. Inna. Pada jilid pertama, makanya penting untuk mengulang dan membaca kembali materi-materi sebelumnya, murojaah. Pada pelajaran sebelumnya, pada jilid yang pertama, kita sudah mengenal susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar. Jumlah ismiyah. Seperti contohnya al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Nah, sebelum lanjut pada inna, kita tanya terlebih dahulu. Al-akh imam. Mubtada khabar. Al-baitu kabirun. Mana mubtadanya dan mana khabarnya? Mubtadanya al-baitu. Khabarnya kabirun. Ahsanta. Al-baitu mubtadanya. Kabirun khabarnya. Kemudian akh Abu Fudail. Harakat untuk mubtada dan khabar. Apa itu? Bisa terhubung? Apa Ustaz yang jelas? Harokat, harokat mubtada dan khobar. Baik, kita beralih ke... Tidak terdengar suaranya Ustaz. Oh, tidak jelas. Tayyib, al-akh Abu Syifa, coba bisa didengar tempat antum? Bisa, Ustaz. Nah, coba sebutkan harokat untuk mubtada dan khabar. Harokatnya dhammah ya. Harokatnya dhammah. Atau dengan istilah yang lebih umum apa? Mubtada harus marfu. Mubtada dan khabar harus marfu. Dhammah. Ketika diawali atau dimasuki huruf inna. Dimasuki huruf inna. Maka harokat mubtadanya berubah menjadi fathah. Tadi contohnya al-baitu kabirun, rumah itu besar. Kita masukkan huruf inna sebelum kata al-baitu. Maka berubah menjadi inna. Innal baita kabirun. Innal baita kabirun. Sesungguhnya rumah itu besar. Rumah itu besar. Mubtada yang tadinya berharokat dhammah, tapi ketika ada huruf inna maka berubah menjadi fathah atau mansub. Mansub. Kemudian khabarnya tetap marfu, yaitu berharokat dhammah. Berharokat dhammah. Itu pertama terkait dengan inna. Lalu nanti berarti inna ini akan masuk pada susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar. Dan akan merubah harokat untuk mubtadanya. Selain itu juga inna akan merubah nama atau status kedudukan mubtada dan khabar itu tadi. Kalau sebelum dimasuki inna, al-baitu kabirun, al-baitu dinamakan dengan mubtada, kabirun dinamakan dengan khabar. Ketika dimasuki inna, innal baita kabirun, al-baita namanya berubah. Tadinya mubtada, sekarang berubah menjadi isim inna. Kabirun yang tadinya bernama khabar mubtada, ketika ada inna, namanya berubah menjadi khabar inna. Cukup dua kaidah ini. Inna fungsinya menasabkan kata yang setelahnya. Inna masuk pada jumlah ismiyah atau susunan mubtada khabar. Inna akan merubah nama dari kata tersebut, kedudukannya akan merubah kedudukan dari kata-kata tersebut. Mubtada dan khabarnya berubah namanya menjadi isim inna dan menjadi khabar inna. Dan huruf inna ini bisa masuk ke dhamir. masuk ke dhamir, kata ganti. Kata ganti. Contoh, inna ditambah huwa, maka menjadi innahu. Inna ditambah hiya, maka menjadi innaha. Innaka, innaki. Ketika inna ini masuk kepada dhamir, maka dhamirnya harus berbentuk dhamir muttasil. Harus berbentuk dhamir muttasil. Ya, dhamir muttasil. Sudah kita pelajari. Dhamir ada dua jenis. Munfasil dan muttasil. Munfasil contohnya huwa, hiya, anta, anti, ana, hum, hunna, antum, antunna, nahnu. Dhamir muttasilnya hu, ha, ka, ki, ni, hum, hunna, hum, kunna, na. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada jilid yang pertama. Nah, jadi pada dhamirnya tidak ada perubahan harokat, namun yang terjadi adalah perubahan bentuknya. Dhamir munfasil berubah bentuknya menjadi dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Nah, itu materi yang ingin kita sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan inna. Taib. Yang ikut di ruang online, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi tadi? Silahkan sampaikan. Yang ada di masjid. Fahim tum, paham ya kaidah ini. Nah, kita belum masuk latihan. Belum masuk pada latihan. Dapat difahami, Akh Ammar, Abu Salman? Nah, insyaallah Ustaz. Taib, alhamdulillah, insyaallah. Nah, kalau sudah bisa difahami, insyaallah ta'ala latihan-latihannya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biidnillahi azza wa jal. Taib, ada yang ingin tanyakan? Yang ada di masjid barangkali yang mau bertanya. Ah Mahfud, paham? Hah? Insyaallah paham ya. Taib. Afwan Ustaz, izin bertanya. Nah, silakan Akh Muhammad Afwas. Yang di ini tadi ada kalimat innaka talibatan ya, Ustaz. Yang baris kelima. Baris kelima. Halaman berapa itu? Yang kan setelah Hashim nanya kabar Ustaznya. Terus pengajarnya bilang alhamdulillah wa kaifa haluka anta ya Hashimu. Iya, naam. Ana uhibuka kasiran ya Hashimu. Terus mudarisnya bilang innaka talibatan. Talibun. Oh, talib. Innaka. Oh, salah cetak. Di sini tulisannya innaka talibun. Oh. Nama Ustaz, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Innaka talibun zakiyun. Kita tanya terlebih dahulu. Al-Ahabu Ahnaf Tangerang. Zakiyun di sini sebagai apa? Innaka talibun zakiyun. Zakiyun sebagai na'at man'ut. Naam, ahsanta. Zakiyun na'atnya. Man'utnya apa? Talibun. Naam. Man'utnya talibun. Talibun. Taib. Pertanyaan untuk Al-Akh Abu Khansabanu. Di sini ada Amin Bakistana Anta Amminal Hindi. Ada huruf jar min. Kenapa Pakistana tidak berharokat kasroh? Karena dia isim maksur, Ustaz. Isim apa? Maksur. Isim maksur. Bukan. Isim maksur itu contohnya isim maksur itu contohnya Mustafa, Musa, Mustashfa, Amerika. Nah, di sini Pakistan. Kenapa? Mamnu minas sarf bukan itu? Naam, karena mamnu minas sarf isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif tidak menerima harokat kasrah. Kalau ada huruf jar, maka harokatnya bukan diganti menjadi kasrah. Sebagai ganti kasrah adalah fathah. Amin Pakistana. Naam. Salah satu ikhwatin. Siapa? Al-Akh Ammar Abu Salman. Salah satu ikhwatin. Ini adat ma'dud, Ustaz. Adat ma'dud. Gimana hukum adat ma'dud yang di sini? Salah satu ikhwatin. Salah satu ikhwatin. Ikhwatin itu bentuk mu'anas, Ustaz. Maka adatnya harus berlawanan dengan ma'dudnya itu, Ustaz. Ikhwatin mu'anas. Ikhwatin. Salah satu ikhwatin. Ikhwatin itu apa artinya? Saudara laki-laki, ya? Laki-laki, berarti mu'annas atau bukan? Oh ya, nah. Afan, Ustaz. Nah. Mudakar. Mudakar. Ma'dudnya mudakar, berarti adatnya? Adatnya yang mu'annas, Ustaz. Nah, adatnya mu'annas ini berlaku bagi adat 3 sampai 10. Adat 3 sampai 10 ma'dudnya harus berbentuk jamak dan majrur berlawanan dengan adat dari sisi mudzakkar ataupun mu'annasnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar berarti adat mu'annas, kalau ma'dud mu'annas adat mudzakkar. Nah. Tayyib, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini biidznillah azza wajal. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masuk pada latihannya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan.